depan orang padaku. Tumbuh merekah harum semerbak, begitu julukan datang padaku. Ini semua telah berlalu, kumbang telah menghisap maduku. Hanya sedih dan rasa pilu, entah ke mana ku mengadu. Masihkah Tuhan memaafkan atas dosa-dosa?